gemersik deru hutan dan kecipak ikan liar di sana. Tetes darah yang segar mengilas tiang kisah kasih yang rapuh di sini. Mata-mata yang besar di derasi terbeli, damai kami ternoleh.